Mitra bisnis, menurut pakar sosial politik Hermawan Sulistyo, di negara-negara bersistem welfare state, segala sesuatu yang menyangkut kepentingan publik selalu menjadi fokus perhatian pemerintahnya, mulai dari sarana transportasi umum, kesehatan dan sanitasi, hingga sistem kesejahteraan sosial. Ia menambahkan, ciri lain yang menonjol di dalam negara welfare state adalah kualitas tenaga kerja serta kuantitas jam kerja di negara-negara itu. Dan untuk melanjutkan bahasan atas fenomena negara welfare state ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, seperti apa yang Bapak maksudkan dengan kualitas dan kuantitas tenaga kerja di welfare state? Nah, indikator kesejahteraan adalah berkurangnya jam kerja. Contoh tentang welfare state, kalau kita ke negara seperti Belgia, Jerman sekarang gitu ya, semuanya kan mengarah ke welfare state. Atau contoh yang paling konkret itu ya di Skandinavia. Nah, kalau di Skandinavia, di Swedia, di Norwegia terutama, apalagi di Norwegia kan lebih tinggi lagi nih hidupnya, dua-dua itu kan. Nggak usah sekelas mereka, yang satu lapis di bawahnya, yang paling tinggi di Eropa Barat, di negara-negara yang disebut Schengen Staten itu, Schengen States, itu Belgia di papan atas. Nah, kenapa bisa begitu, Pak Her? Kalau musim dingin, toko itu hanya buka jam 12 sampai jam 3 atau jam 4 sore. Saya pernah riset kecil-kecilan gitu, saya tanya mereka, kenapa kalian buka 4 jam sehari? Apa jawabnya? Untuk apa kita buka 12 jam? Kita buka 4 jam aja, penghasilan kami masih 10 kali lebih gede dari penghasilan di negaramu, katanya. Jadi kami menikmati hidup ini dengan menambah waktu senggang, leisure time-nya itu. Menjadi lebih panjang. Untuk hiburan, untuk piknik, untuk jalan-jalan, untuk makan, untuk nonton. Ngapain kita kerja 10 jam? 8 jam, 10 jam atau kami kalau bisa kerja 2 jam sehari menikmati hidup yang lebih enak dari kalian yang kerja 12 jam gitu. Jadi kalau kami kerja itu cukup kerja 2 hari, 3 hari di sini bisa beli tiket ke negaramu menikmati hidup lebih enak dari rakyatmu gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pasifik.